Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima yang barusan dibaca tadi. Qala wa an Anas radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu al-khuluq fi shay'in illa shana wa inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. La yakunu al-khuluq fi shay'in illa shana. Al-khuluq المراد به عدم إحسان التصرف. الخرق المراد به عدم إحسان التصرف, عدم إحسان التصرف في الأمور. بأن يتعامل مع الأمور بشيء من العجلة. بأن يتعامل مع الأمور بشيء من العجلة أو نحو ذلك. الخرق المراد به عدم إحسان التصرف في الأمور. بأن يتعامل مع الأمور بشيء من العجلة أو نحو ذلك. Jadi lawan dari الرفق, sebaliknya dari arif. Al-khurq adalah dia tidak baik dalam bermuamalah dengan segala sesuatu yang dia kerjakan, tidak baik dalam mengerjakannya, yaitu seperti misalnya terburu-buru atau yang semisalnya yang sudah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tidak lemah lembut, terburu-buru, kasar, prasangka buruk dan seterusnya. Itu semua makna terkandung dalam al-khurq atau sebaliknya dari ar-rifq. La yakunul khurqu fi syai'in illa syana. Tidaklah ada al-khurq pada sesuatu yang dia kerjakan kecuali al-khurq tersebut syanahu. Ai'abahu. Syanahu ai'abahu. Akan membuat celah pada perkara tersebut, perkara yang dia kerjakan. Dengan sebab al-khurq, dengan sebab tidak adanya ar-rifq pada sesuatu yang dia kerjakan, maka perbuatan tersebut menyebabkan aib pada perkara yang dia kerjakan. Syanahu abahu. Maka dengan melakukan sesuatu, bermuamalah pada sesuatu dengan tanpa ar-rifq, maka akan terjadi sesuatu yang jelek, akan menyebabkan atau akan berakibat kejelekan pada perkara tersebut, pada sesuatu yang dia kerjakan. Imma fi dinihi wa imma fi dunyahu. Baik itu dalam perkara dinnya ataupun dalam perkara dunianya. Berbeda dengan ketika seseorang mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan arif, maka seperti pada hadis-hadis yang sebelumnya disebutkan, dia akan mendapatkan kebaikan, akan indah sesuatu yang dia kerjakan tersebut, akan baik untuknya, baik itu pada dinnya maupun pada dunianya. La yakunul khurqu fi syai'in illa syana. Seperti makna ahadith yang sebelumnya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Farraq ar-rafiq ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Inna allaha rafiq. Farrafiqu ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. ويدل على ثبوت صفة الرفق لله سبحانه وتعالى. الرفيق ثلاثة نما الله سبحانه وتعالى, ويدل على ثبوت صفة الرفق لله سبحانه وتعالى. Maka dengan nama tersebut diambil kita ambil istimbat bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rifq, sesuai dengan maknanya yang ma'lum. Yadullu ala sifat ar-rifq. والرفق صفة تدل على اللطف والرأفة والرحمة. Sesuai dengan maknanya yang maklum, maka ar-rifq menunjukkan makna al-lutf. تدل على اللطف والرأفة والرحمة وتدل على عدم التعجيل بالعقوبة. Semua tadi terkandung dalam ar-rifq lillah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-rifq. Wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifq. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yuhibbur rifq. أي يحب من عباده أن يأخذوا الأمور بالرفق واللطف واللين وأمثال ذلك. إن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat الرفق فهو رفيق سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يأخذوا الأمور بالرفق. Allah سبحانه وتعالى menyukai dari hambanya ketika mereka mengerjakan sesuatu dengan ar-rifq, menghadapi perkara-perkaranya dengan ar-rifq, wal-lutf, wal-lin, dan yang semisalnya. ففيه أيضا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. Maka dari hadis tersebut juga ditetapkan sifat المحبة لله. يحب فهو سبحانه وتعالى يحب. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. فهو يحب سبحانه وتعالى الأعمال الطيبة التي منها الرفق. فهو رفيق يحب الرفق. إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. Kita menetapkan, mengambil dari hadis ini sifat المحبة لله سبحانه وتعالى, bahwasanya Allah سبحانه وتعالى يحب, mencintai, menyukai. فهو سبحانه وتعالى يحب الأعمال الطيبة ومنها الرفق. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan-amalan yang at-thayyibah, yang baik, yang mana di antaranya adalah ar-rifq. Wa yuhibbu subhanahu wa taala at-thayyibin. Selain Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan ar-rifq, Allah Subhanahu wa taala juga menyukai at-thayyibin, orang-orang yang baik, orang-orang yang thayyibun. وَمِنْهُمْ أَهْلُ الرِّفْقِ, yang mana di antara mereka, di antara orang-orang yang baik adalah أَهْلُ الرِّفْقِ, orang-orang yang bermuamalah dengan الرِّفْقِ pada segala sesuatunya. فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ, maka barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat tersebut al-mahabbah, bahwa subhanahu wa ta'ala yuhibbu ar-rifq, yuhibbu at-tayyibin wa yuhibbu al-a'mal at-tayyibah. Faman 'arafa rabbahu bihadhihi as-sifah ijtahada fi tahsili al-umur allati yuhibbuha Allah tabaraka wa ta'ala. Faman 'arafa rabbahu bihadhihi as-sifah ijtahada fi tahsili al-umur allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma wa sifatnya, maka contohnya pada hadis ini kita mengetahui bahwasanya di antara sesuatu, suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ar-rifq. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melakukan sesuatu dengan ar-rifq. Maka dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut, maka mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam la yakunu al-khuluqu fi shay'in illa shana wa inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Thumma qala asy-Syarif rahimahullahu taala, kemudian asy-Syarif yaitu Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala menyebutkan dalam syarah hadis tersebut, qala rahimahullahu taala al-muradu bil-khurqi al-'unfu wash-shiddatu wal-ghilzah, kekerasan, kaku dan yang semisalnya. Wa yuqabiluha ar-rifq alladhi yufsaru bilinil janib wa khafdil janah wa jamilis san'i, yang mana berlawanan dengan sifat tersebut, berlawanan dengan sifat al-khurq, kasar, terburu-buru, kaku dan yang semisalnya, berlawanan dengan sifat tersebut adalah sifat ar-rifq yang mana ditafsirkan dengan linil janib wa khafdil janah wa jamilis san'i, perbuatan yang baik, lemah lembut terhadap orang-orang yang di sekitar, tawadhu, tidak sombong dan yang semisalnya. Mana-mana tersebut semuanya terkandung dalam kalimat ar-rifq. Alladhi yufsaru bilinil janib, linil janib. Jadi teringat sebelumnya pada syarah hadis Jarir bin Abdullah, ana membaca idzir rifqu syar'an layinul janib, yang benar linul janib, karena di sini bukan sifat ya. Lin, ana waktu itu membaca layinul janib. Kemudian ditegur oleh Al-Akh Abu Malik hafizallahu taala, dia mengatakan ini linul janib bukan layinul janib. Barangkali ada yang mengharokati, dibenarkan karena ana salah membaca. Ini makna al-khurq sebagaimana kita pelajari dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syarif rahimahullahu taala. Thumma qala rahimahullah dalla hadithu Anas radhiyallahu anhu ala anna al-'unf لا يكون في أمر من الأمور إلا شانه كما دل على وجوب الرفق في الأمور لأن الله سبحانه وتعالى يحبه وما كان الرفق في أمر إلا زانه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يكون الخرق في شيء إلا شانه menunjukkan bahwasanya sifat al-unf, sifat al-khurq menyebabkan perkara yang kita kerjakan akan jelek sebagaimana pada zahir al-hadis. Maka sebaliknya, sesuatu yang kita kerjakan dengan arif, maka arif akan memperindah perkara tersebut. Illa zanahu, maka arifku fi amrin illa zanahu, ini sebaliknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diwajibkan untuk mengerjakan sesuatu dengan arif disebabkan Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat tersebut. Thumma qala rahimahullah kama fihi aidan isbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jalla ala alwajhi al-la'iqi bi'azamatihi wa jalalihi wa fihi bayan anna min asma'illahi ta'ala ar-rafiq. Isbat sifat al-mahabbah, penetapan sifat al-mahabbah lillahi azza wa jal ala alwajhi al-la'iq bi'azamatihi wa jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terdapat penjelasan dari hadis tersebut bahwasanya di antara asma Allah al-husna ar-rafiq. طيب هذا ما قاله الشارح رحمه الله تعالى ونقتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.